Mitra Bisnis, terjadi pro kontra di dunia peradilan setelah Mahkamah Konstitusi baru saja memperbolehkan peninjauan kembali atau PK dilakukan berkali-kali setelah selama ini hanya boleh satu kali. MK berpendapat hak konstitusional warga untuk mencari keadilan tidak bisa dibatasi sehingga melanggar konstitusi. Putusan ini menimbulkan kontroversi mengingat pertama, kemungkinan banjir perkara PK di Mahkamah Agung. Dan kedua, justru aturan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum kapan sebuah perkara akan berakhir jika PK bisa terus-menerus diajukan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum pidana, Nasrullah. Pak Nasrullah, apa komentar Anda? Jadi kan gini, KUHAP mengenai PK ini baru diatur dalam KUHAP yang sedang ada, yang ada sekarang, berlaku sekarang. Di dalam KUHAP itu diatur, PK hanya bisa diajukan satu kali oleh terpidana atau ahli warisnya. Jelas pengaturannya, hanya satu kali. Tapi, MK melihat lain dari sudut pandang yang Anda katakan tadi, bahwa hak keadilan dari seorang narapidana untuk atau ahli warisnya untuk mencari keadilan atau kebenaran material nggak boleh dibatasi. Itu pun logika, itu pun ada benarnya. Tapi persoalannya adalah akan timbul persoalan sudut hukum. Misalnya begini, begitu banyak ya kasus pidana mati yang belum dieksekusi. Nah, dia sudah mengajukan PK, tapi PK-nya ditolak. Dalam hukum acara dikatakan, peninjauan kembali tidak menunda eksekusi, kecuali terhadap pidana mati. Kalau orang mengajukan PK, maka eksekusi pidana mati harus ditunda. Nah, sekarang adalah dengan tidak dibatasi berapa kali orang bisa mengajukan PK, setiap akan dieksekusi diajukan PK nanti. Padahal kita tahu begitu banyak kasus narkoba yang pidana mati. Ada eksekusi, PK lagi, eksekusi lagi, PK lagi. Karena eksekusi pidana mati nggak pernah bisa dijalankan. Nah, oleh karena itu, kita memang mengerti kebenaran sudut pandang dari MK bahwa hak orang untuk mengajukan PK, untuk mencari kebenaran, nggak boleh dibatasi. Padahal, misalnya begini, mau dieksekusi, padahal dia ada bukti baru, baru lagi yang sebenarnya mempunyai nilai kebenaran. Yang kalau pertimbangkan dengan baik, tidak terbatasi dengan jangka waktu satu kali, mungkin dia tidak akan dieksekusi pidana mati. Jadi, oleh karena itu, saya mencoba memahami dulu pemikiran MK ini. Tapi bagaimana menuangkan dalam hukum acara secara benar, sehingga tidak timbul persoalan yang kontraproduktif tadi. Misalnya begini, PK, berapa alasan PK? Pertama, ada novum, bukti baru. Atau, novum bisa digunakan juga begini, kesilapan atau kekeliruan hakim yang sangat nyata. Atau yang ketiga, misalnya dikatakan, pertentangan antara satu putusan dengan putusan yang lain, yang saling bertentangan. Misalnya begini, saya dengan Anda sama-sama dituduh mencuri di rumah Mr. X misalnya. Jadi, disebut saya bersama-sama saudara mencuri di rumah Mr. X. Tapi Anda diajukan ke pengadilan secara terpisah, nggak digabung surat dakwaannya, bukan tersendiri. Dalam perkara Anda disebutkan Anda tidak terbukti mencuri, itu kan bertentangan satu dengan yang lain. Itu pun bisa diajukan PK. Oleh karena itu, sebaiknya untuk masing-masing alasan itu dibatasi hanya satu kali, satu. Itu hukum acaranya. Yang kedua, PK itu kan ada pemeriksaan pendahuluan oleh hakim pengadilan negeri. Sehingga juga tidak menumpuk perkara di Mahkamah Agung, tidak menumpuk perkara PK. Yang dikirim ke Mahkamah Agung oleh pengadilan negeri, hanya PK-PK yang benar-benar memenuhi, yang mempunyai alasan yang kuat. Sehingga kalau eksekusi itu dijalankan tanpa mempertimbangkan putusan PK, rasa keadilan masyarakat atau pencari keadilan akan tercabik-cabik. Itulah PK-PK yang dikirim ke Mahkamah Agung. Kita nggak bisa menghindari lagi sekarang, faktanya sudah ada putusan MK. Putusan MK itu kan harus dijalankan. Dengan ada putusan MK tersebut, berarti PK bisa diajukan lebih dari satu kali. Nah, keluarnya atur hukum acara yang baik, sehingga tidak terjadi PK yang berulang-ulang. Hanya sekadar untuk menunda eksekusi. Mahkamah Agung hanya menerima PK yang benar-benar ada syarat hukumnya, dan memiliki rasa keadilan dari pencari keadilan. Dampak yang saya khawatirkan tadi adalah, menumpuknya perkara, sementara di MA sendiri kredibilitasnya tidak bisa dipercaya. Nah, itu masalah lain bagaimana mencegah dampak ini. Tapi hak konstitusional terlebih dahulu tidak boleh dibatasi untuk orang mencari keadilan, itu sudah benar. Mencegah dampak persoalan lain yang harus dibuat di rumuskan hukum acara secara benar. Demikian pakar hukum pidana Nasrullah. Saya Wendy Lim.